bukan mimpi. Tapi memang sok terjadi, ngana yang kita sayang, ngana yang kita cinta, sobeki bangka dada. Malam ini saksi, janu kuning jadi bukti. Nganape janji dulu, bila sayang pak kita ternyata putar balik. Rasa kita lompat tania, lihat panganan dindia di kadera pengganti. Apakah pesalah sampai ngana beki ancur, ancur bagi kata sanggup lagi. Hidup sendiri begini, langit malam nangis, lihat tak kita hidup menahan siksa. Janur kuning jadi bukti, nganape janji dulu, bila sayang pak kita ternyata putar balik. Rasa kita lompat tania, lihat panganan penganti. Apakah pesalah sampai ngana beki ancur, ancur begini. Nyana sanggup lagi kita hidup sendiri begini. Langit marmer nangis, lihat petika hidup menahan sisa. Langit marmer nangis, lihat petika hidup menahan sisa.